bagaimana kita menghukumi suatu kampung yang mayoritas masyarakat ahlul maksiat. Di antara maksiatnya apabila ada pengantinan, jarang sekali tidak ada penari telanjangnya. Ya, mungkin yang dimaksud penari telanjang ini tidak betul-betul telanjang ya. Ya, ini berpakaian minim ya. Bahkan kepala desanya yang paling di depan. Khususnya di Sulawesi. Kenapa di Sulawesi? Nah. Kelihatannya di mana-mana ini ya. Apakah ini termasuk fasik? Dan bagaimana kita bermuamalah dengannya karena anak termasuk penduduknya? Nah, khairan insyaallah. Yang seperti ini musibah ini hampir di semua tempat ya. Walaupun di sebagian tempat ada yang lebih canggih dari yang lainnya. Tapi secara umum namanya pengantenan mesti ada. Ya, minimal itu apa itu namanya itu? Hah? Aton apa? Hah? Elektron, iya. Naam. Minimal itu biasanya. Ya, ini mereka yang tidak mengerti syariah. Naam. Allahul musta'an. Ya, lalu bagaimana kita bermuamalah? Ya, bermuamalah. Ya, secara umum sebagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, fala takhudhu ma'hum. Naam. Jangan kamu ikut-ikutan bersama mereka. Ya. Siapa yang ikut-ikutan ketika mereka sedang melakukan suatu kebatilan, maka sama. Dia juga termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Nah, gimana caranya ya? Ketika bertemu ya itu tadi. Pergaulan kita paling sekedar mudarah. Ahlan wa sahlan, marhaban, kaifa haluk. Ya, hanya sekedar itu saja. Ya. Kalaupun kita duduk, kedudukan kita sebagai penasehat. Nasihati. Nah, ya akhi, yang demikian tidak benar. Ketika kita punya kesempatan untuk itu. Nah. Dan begitulah kita menyikapi mereka dari kalangan ahlul ma'asi. Nah. Mereka-mereka yang terjatuh dalam keadaan mereka mengerti bahwa itu adalah kemaksiatan. Ya tentunya dihukumi fasik. Orang yang seperti ini. Nah. Akan tetapi, cara kita bermuamalah dengan mereka ketika mereka sedang melakukan perbuatan kemaksiatan, maka kita tidak boleh ikut campur di tengah-tengah mereka, bersama dengan mereka. Namun ketika ada kesempatan bagi kita untuk mendatanginya, ya, menyampaikan nasihat, ya, apa yang kita mampu untuk kita sampaikan, mengingatkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian insyaAllah ta'ala bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.